Berikan untuk perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara pondasi di dalam bersyukur adalah alla yasta'malaha fi ma yakrahu. Tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang diberi kenikmatan oleh Allah kemudian dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya ini adalah musibah. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tabi'in, hal yang seperti ini harus kita ingat, nasihat yang sangat indah. Disebutkan bahwasanya kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan apapun bentuknya, setiap kenikmatan apapun bentuknya, la tuqarribuka ilallah, ternyata kenikmatan tersebut tidak menyebabkan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini adalah musibah, yang seperti ini adalah baliyah. Sehingga tatkala seorang diberi kenikmatan oleh Allah ternyata dia tidak bisa menggunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, perlu kita ingat yang seperti ini bukanlah nikmat. Ini adalah merupakan baliyah, merupakan musibah. Ayuhannas. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita ingat terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, bahwasanya kenikmatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh-sungguh mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Digunakan untuk apa? Dikemanakan kenikmatan tersebut? Akan ditanya oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Ayuhannas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang siapakah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi abi ibrahimu khalilu rabbi. Thumma qara'a inna awlan nasa bi ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha nabiyyu waladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau menyebutkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, inna likulli nabiyyin wulah, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki wulah, orang-orang yang dicintai, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa inna waliy, maka sesungguhnya orang yang aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abi Ibrahim Khalilur Rahman. Inilah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang dicintai adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68. Disebutkan di dalam ayat tersebut, inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadza nabi. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Di antaranya disebutkan di dalam ayat tersebut, wahadhan nabi, yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, inilah yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah menyebutkan wallahu waliyul mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala penolongnya orang-orang yang beriman. Allah ini adalah penolongnya orang-orang yang beriman. Maka ayat tersebut, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan bahwasanya orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah orang-orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat An-Nahl 123. Allah menyatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Diberi wahyu dasar apa? An ittabi' millata Ibrahim, supaya mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif, agama yang hanifah, yaitu agama yang lurus, yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan menjauhi amalan-amalan syirkiyat. Inilah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, fal anbiya'u alaihi salatu wassalam yatawala ba'duhum ba'da bil mahabbah. Bahwasanya para nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, satu sama yang lainnya itu saling mencintai, wal iqtida wal ittiba, mereka itu saling mencontoh dan saling mengikuti. Inilah para nabi, inilah para rasul. Satu sama yang lain itu adalah saling mencontoh, saling mengikuti, sehingga disebutkan fahum silsilatun wahidah, mereka itu adalah mata rantai yang satu. Min awalihim ila akhirihim, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Sehingga barakallahu fikum, para nabi dan para rasul satu dengan yang lainnya barakallahu fikum memiliki misi yang sama, memiliki tujuan yang sama di dalam berdakwah, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, mengajak manusia untuk menjauhi amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa yaqtadi akhiruhum bi awalihim wa yattabi' ba'duhum ba'da. Kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya mereka para nabi yang terakhir mencontoh yang pertama, mengikuti yang sebelumnya. Hakadha humul anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Demikianlah keadaannya para nabi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Satu sama yang lain saling mengikuti, satu sama yang lain saling mencontoh. Barakallahu fikum. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sekarang akan menjelaskan tentang kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awlan nasi bi Ibrahim. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sehingga Allah menyatakan inna awlan nasa bi Ibrahim lalladzina taba'uh wa hadza nabiyyu walladzina amanu, al-ayah. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam lalladzina taba'uh, adalah nabi yang mengikuti. Barakallahu fikum. Agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kata Allah, wa hadza nabi, dan yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, maka di dalam ayat tersebut, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68, terdapat beberapa faedah. Terdapat beberapa faedah yang cukup penting. Di antara faedahnya barakallahu fikum, wa hadza raddun 'alal yahud wan nasara. Di antara faedahnya ayat ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68, di dalam ayat tersebut terdapat raddun, bantahan. Bantahan kepada siapa? Bantahan kepada mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara, yang mereka mengatakan kana Ibrahimu Nasranian, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang telah mengatakan kana Ibrahimu Yahudian. Orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang Nasara mengatakan sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Nasrani. Maka ayat ini barakallahu fikum, bantahan untuk mereka, untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mengaku-ngaku Ibrahim seorang Yahudi, Ibrahim alaihissalam seorang Nasara, dan seterusnya. Allah telah menyebutkan siapakah orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang yang mengikuti petunjuknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah nyatakan, makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allah membantah anggapannya, ucapannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bukanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam kana hanifa muslima. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif. Orang yang hanif itu adalah orang yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Muslima, orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makana minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersih dari amalan-amalan kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa antum ayyuhan nasara lam tattabi'uhu. Adapun kalian wahai orang Nasara, kata beliau, adapun kalian wahai orang-orang Nasara, ya, kalian itu tidak mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa antum ba'iduna anhu, justru kalian itu jauh dengan agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid. Ya. Ini agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengajarkan untuk menjauhi syirkiat, melarang manusia untuk terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun kalian wahai orang-orang Nasara, justru sebaliknya. Kalian menghidupkan kesyirikan. Kalian jauh dari tauhid, senantiasa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fannasara ya'buduna salib. Sebagai contoh, mereka orang-orang Nasara telah beribadah kepada salib-salib. Ya. Wal Yahudu ya'buduna Uzair. Orang-orang Yahudi beribadah kepada seorang yang saleh yang bernama Uzair, yang mereka anggap Uzair ini adalah sebagai ibnullah, anaknya Allah. Wa yakulun, mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anaknya Allah, kata mereka. Bahkan mereka ada di antara orang-orang Yahudi yang menyembah anak sapi. Wa ya'budunal ajl kama dzakarahu Allah taala anhum. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada anak sapi sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa ya'buduna sahwatahum. Sebagian mereka barakallahu fikum ada yang beribadah mengikuti sahwat-sahwat mereka di dalam beragama. Tidak mengikuti lagi bimbingan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi mereka mengikuti sahwat-sahwat mereka. Inilah agama Yahudi. Inilah agama Nasara. Wa hakadha huwa dinul Yahud. Inilah keadaannya agama Yahudi. Agama yang menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada ghulu. Agama yang mengikuti sahwat-sahwatnya mereka, keinginannya mereka. Sehingga barakallahu fikum, inilah yang harus kita pahami tentang keadaan agama al-Yahud. Sehingga tatkala seorang mukmin di dalam beragama mengikuti tata caranya orang-orang al-Yahud, menyekutukan Allah, lebih di dalam beragama mengikuti sahwat-sahwat mereka, mengikuti dalil yang sesuai syahwat, kalau tidak sesuai syahwat mereka tolak, maka sungguh mereka telah mengikuti agamanya orang-orang Yahudi. Maka kita harus hati-hati. Ini sebetulnya pemikiran yang sangat berbahaya, pemikiran al-Yahud yang sangat berbahaya. Tapi kebanyakan manusia tidak faham, sehingga sebagian manusia barakallahu fikum, karena saking semangatnya untuk menumbuhkan kebencian kepada kelompok Yahud, mereka memboikot produk-produk Yahudi. Tapi tata cara beragamanya masih diikuti, mengajak kepada kesyirikan, jauh dari tauhid, mengajak kepada ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah, di dalam beragama mengikuti syahwat, tidak mengikuti dalil. Ini sebetulnya yang harus kita boikot pertama. Jauhkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran Yahudi. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fa Ibrahimu bari'un minhum, bari'un minal yahud wa nasara, wahum lam yattabi'u Ibrahim alaihi salam, fahum ba'iduna anhu. Perhatikan di sini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam bari'un minhum. Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu berlepas diri dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari perbuatan orang-orang Yahudi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari orang Yahudi, berlepas diri dari orang Nasara. Kenapa berlepas diri? Karena pada hakikatnya mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara lam yattabi'u Ibrahim alaihi salam. Mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan mereka ba'iduna anhu, sangat jauh dari agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inilah keadaannya orang-orang Yahudi, keadaannya orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Kita harus hati-hati. Kita jangan sampai terbawa sunnahnya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jangan sampai terbawa pemikirannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian, setelah dijelaskan kalau mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara adalah orang yang jauh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam beragama, terus yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengikuti jalannya orang yang mengikuti jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau jelaskan, innama aqrabun nasi ila Ibrahim lalladzina taba'uh. Dan sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah mereka orang-orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Allah sebutkan wahadhan nabiyyu, di antaranya yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam barakallahu fikum adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini barakallahu fikum sebagai kunci. Sebagai kunci bahwasanya orang yang dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim. Agama yang hanif, mengajak kepada tauhid dan menjauhkan dari amalan-amalan kesyirikan. Minal yahudu wa nasara lalladzina khalafu. Sekali lagi beliau mengingatkan bahwasanya orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim adalah mereka orang-orang yang mengikutinya, baik al-Yahud ataupun Nasara. Kalau mereka benar-benar mengikuti petunjuknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam beragama, mereka akan menjadi orang yang dekat, bukan orang-orang yang menyelisih agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah jelaskan di antara orang yang dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa hadza nabiyyu wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala penolongnya orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Yaitu apa maknanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai walinya orang-orang yang beriman? Yaitu fallahu waliyuhum yansuruhum wa yuayyiduhum wa yuhibbuhum wa yatawallahum. Yang dimaksud bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minun atau waliyul mu'minin, Allah itu adalah penolongnya orang-orang yang beriman. Maknanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, itu orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Fahuwa waliyul mu'minin khasah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai walinya orang-orang yang beriman secara khusus, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau terkait dengan ayat yang tadi kita baca, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68. Kata beliau, hadza fihi dalilun. Maka di dalam ayat tersebut terdapat dalil, ala annahu la yakunu waliyan linabiyyi illa manittaba'ahu. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat dalil. Apa itu dalilnya? Kata beliau bahwasanya tidaklah seorang menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata beliau, laisa hunaka waliyyun linnabiyyi wala li Ibrahim illa man ittaba'ahuma. Bahwasanya tidak ada penolong bagi Nabi kita Muhammad, tidak ada orang yang dicintai bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka orang-orang yang mengikutinya dengan jujur. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, banyak orang mengaku saya cinta Nabi sehingga berteriak-berteriak memanggil nama nabinya sampai menangis, sebagian ada yang sampai pingsan dan seterusnya. Tapi bukan ini yang dimaukan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, waladzina yaz'umuna annahum yuhibbuna Muhammadan wa hum yukhalifuna wa yahdusuna al-bid'ata wal muhdatsat wa yaz'umuna annahum yuhibbuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadza kadzibun. Perhatikan di sini. Kata beliau, maka mereka orang-orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengakuannya luar biasa, ya. Di mana-mana cinta Rasul, majelis cinta Rasul, ya. Pengakuannya luar biasa. Di gantungan-gantungan kunci ditulisi cinta Rasul. Tapi sekarang kita perhatikan. Perhatikan bagaimana orang yang dia benar-benar mencintai Rasul. Sehingga kata beliau, mereka orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum yukhalifuna, akan tetapi mereka menyelisih agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengaku atau mereka mengaku mencintai Rasul. Bahkan setiap harinya dipanggil-panggil ya Mustafa, ya Habibi dan seterusnya. Ya, dipanggil. Mereka menyangka dirinya mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang pertama wahum yukhalifuna. Yang pertama tapi mereka menyelisih agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wa yahdusunal bid'ah wal muhdatsat. Yang kedua justru orang tersebut mengadakan perkara-perkara yang bid'ah, mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam beragama. Bagaimana orang yang seperti ini yang dia mengaku mencintai Rasul tapi di sisi lain dia menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru menjalankan perkara-perkara yang baru di dalam agama, menjalankan perkara-perkara yang bid'ah. Maka barakallahu fikum, walaupun mereka menyangka dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dilihat kenyataannya seperti itu, dia suka berbuat bid'ah, dia menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza kadzib. Orang yang seperti ini adalah pendusta. Pendusta. Walaupun mereka berteriak-teriak saya cinta Rasul, saya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Teriakannya seperti itu. Tapi kalau dilihat kenyataannya, justru mereka menyelisih ajaran Rasul. Setelah itu menjalankan perkara-perkara yang beda. Walaupun mereka mengaku-ngaku, maka pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Hadza kadzib. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana? Seorang dikatakan dia mengikuti petunjuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama ini dikatakan dusta, enggak benar, walaupun dia berteriak-teriak sampai nangis, memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian siapa yang dikatakan yang benar cintanya? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Law kanu yuhibbuna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu wa taraqul bid'a wal muhdatsat wal khurafat." Alati ma anzalallahu biha min sultan. Inilah orang yang benar di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Law kanu yuhibbuna nabiyya." Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai Nabi. Ini kalau benar-benar mencintai Nabi. Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai Nabi, apa yang harus dia kerjakan? Lattaba'uh, maka pasti mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kalau orang tersebut benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah lattaba'uh, mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah watarkul bid'ah wal muhdatsah. Mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wal khurafat, akan meninggalkan perkara-perkara khurafat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang tersebut jujur benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dua perkara ini barakallahu fikum harus terkumpul. Kalau sampai salah satunya hilang, dia mengaku mencintai Nabi tapi ternyata amalannya menyelisih amalan Nabi, berarti ini kadzib, dusta. Orang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mau meninggalkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara hizbiyah, maka yang seperti ini barakallahu fikum berarti pengakuannya dusta, tidak benar. Sehingga kata beliau waladhi atau falladhi yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan huwaladhi yatba'uhu. Kalau demikian kata beliau, berarti orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya adalah mereka orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan konsekuensi seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu harus mengikuti petunjuknya, setelah itu barakallahu fikum meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabauhu atau wattaba'un nuran ladzi unzila mah ulaika humul muflihun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa'azzaruh, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu menolongnya, mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang dia beriman, kemudian dia barakallahu fikum memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya, mengikuti petunjuknya, menolongnya, baru Allah sebutkan inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau al-ibratu bil ittiba'i wa laysat bid'wa. Ini yang penting. Sehingga yang dijadikan ibrah, yang dijadikan tolak ukur, kata beliau, sebagai bentuk cinta kepada Rasul, yang dijadikan ibrah itu adalah dari sisi ittiba'nya, dari sisi mengikutinya, bukan dari sisi pengakuannya. Kalau hanya sekedar pengakuan saya cinta kepada Rasul, semua orang bisa berbicara. Tapi bukan ini yang dijadikan ibrah, bukan ini yang dijadikan tolak ukur, ya. Bukan pengakuan yang dijadikan tolak ukur barakallahu fikum, tapi adalah dilihat dari sisi dia mengikuti ittiba kepada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang beriman kepada Rasul wa azzaruhu wa nasaruhu wa tab'u nuran ladzi unzila ma. Dia yang beriman, memuliakan Rasul, menolong Rasul dan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wa da'wa idza lam yakun 'alaiha dalilun fa hiya batilun. Pengakuan kalau enggak ada bukti, maka ini pengakuan yang batil, tidak bisa diterima, ya. Orang mengaku, masya Allah, hati saya itu cinta dengan Rasul, seakan-akan kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya seakan-akan sedang berjalan bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan seperti itu untuk mengungkapkan rasa cintanya. Tapi kalau orang tersebut tidak mengikuti petunjuknya, tidak mau meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, maka yang seperti ini pada hakikatnya bukan mencintai Rasul. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang itu bisa mengaku. Tapi yang dijadikan ibrah, yang dijadikan ibrah tolak ukur, dilihat dari sisi ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhanas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seorang yang dia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, dengan benar, maka sungguh dia akan mendapatkan samarah, mendapatkan buah yang sangat indah. Kalau orang tersebut dia benar-benar mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Di antara buah atau hasil dari mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dijelaskan oleh para ulama, anna fi ittiba'i sunnati akhdhan bil usmati min al wuqu'i fil ikhtilafi al madhmum al mub'idu 'anid din. Perhatikan di sini bahwasanya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut telah mengambil tameng, akhdhan bil usmah, telah mengambil tameng minal wuqu', dari terjatuh ke dalam perselisihan. Orang yang dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pada hakikatnya dia telah mengambil tameng, tameng untuk melindungi dirinya dari terjatuh ke dalam perselisihan, yang mana perselisihan tersebut adalah perkara yang madzmum. Nah, yang namanya ikhtilaf barakallahu fikum, yang namanya perselisihan, ini adalah merupakan perkara yang madzmum, tercela. Al-mub'idu 'aniddin, yang namanya perselisihan barakallahu fikum akan menjauhkan seorang dari agama. Terus bagaimana caranya supaya kita selamat dari perselisihan? Tadi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tatkala muncul ikhtilaf, muncul perselisihan, Nabi menyebutkan wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan selamat dari perselisihan, yang mana barakallahu fikum keadaan perselisihan ini perkara yang sangat jelek, karena akan menjauhkan seorang dari agama. Dan yang seperti ini adalah waqi'. Orang yang terjatuh ke dalam fitnah, terjatuh ke dalam ikhtilaf, pada ujung-ujungnya mereka itu jauh dari din, jauh dari agama. Barakallahu fikum. Ini nyata yang seperti ini. Kalau kita lihat sejarah yang mungkin masih hangat di benak-benak kita, tatkala muncul fitnah yang dibawa oleh seorang yang bernama Yahya ibn Ali Al-Hajuri, membawa pemikiran-pemikiran yang batil, kita lihat ujung nihayah bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti fitnah yang dibawa oleh Yahya Al-Hajuri, pada ujung-ujungnya adalah mereka jauh dari agama. Iya. Bingung, jauh dari agama, jauh dari majelis ilmu, jauh daripada dari ulama-ulama kibar. Ini ujungnya. Inilah sunatullah. Orang yang terjatuh ke dalam fitnah, maka dia akan dijauhkan dari agama. Ini contoh yang barusan terjadi. Bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang terbawa fitnahnya Yahya Al-Hajuri? Ujung-ujungnya mereka dijauhkan oleh Allah anidin, dari agama. Bingung mau melangkah kemana? Barakallahu fikum. Atau yang lebih baru lagi, barakallahu fikum, fitnah yang dibawa oleh seorang yang bernama Dzulqarnain, dari Makassar. Kalau dilihat sepintas, sewaktu awal-awal, seakan-akan berjalan dengan ulama, berjalan dengan Syekh Saleh Fauzan. Kalau kita lihat, ini Dzulqarnain berjalan dengan Syekh Saleh Fauzan. Tapi sudah sunatullah. Yang namanya fitnah itu akan menjauhkan manusia dari agama. Maka berjalannya hari dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dzulqarnain itu menjauhkan manusia dari agama, menjauhkan manusia dari ulama kibar. Kalau yang awalnya kelihatannya masih rancu karena Dzulqarnain seakan-akan bersama dengan Syekh Saleh Fauzan, tapi pada nihayahnya, pada ujungnya, ketahuan dengan siapa berjalan Dzulqarnain? Dengan Abdul Hadi Al-Umairi. Siapa ini Abdul Hadi Al-Umairi? Orang tidak dikenal. Ulama Ahlus Sunnah enggak ada yang kenal dengan Abdul Hadi Al-Umairi. Berjalannya waktu semakin nampak, ternyata Abdul Hadi Al-Umairi adalah pembela Ahlul Bid'ah. Jelas lagi, siapa yang dibela oleh Abdul Hadi Al-Umairi? Di antaranya adalah Muhammad Al-Imam. Kan semakin jelas. Oh, ternyata Dzulqarnain ini benar-benar menjauhkan umat dari ulama kibar. Dijauhkan dari ulama-ulama kibar seperti Syekh Saleh Fauzan, dijauhkan dari Syekh Rabi, dijauhkan dari Syekh Ubaid, mendatangkan seorang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Seorang yang tidak dikenal, tapi akhir-akhirnya pun dikenal, ternyata dia adalah pembela Ahlul Bid'ah. Selesai. Mendatangkan lagi seorang Doktor Wasiullah Abbas. Ketahuan lagi siapa ini Doktor Wasiullah Abbas? Juga pembela Hizbiyun, ya, yang membela Muhammad Al-Imam, yang membela Barakallahu Fikum, ya, orang-orang Halabiyun. Wasiullah Abbas. Jelas, kalau seperti ini kelihatan memang fitnah pada ujungnya itu menjauhkan manusia dari agama, menjauhkan manusia dari ulama kibar. Walaupun awal-awalnya itu masih dipoles-poles seakan-akan bersama dengan Syekh Saleh Fauzan, tapi pada ujungnya kelihatan. Ya. Kemarin yang diundang ke Indonesia Abdul Hadi Al-Umairi, pendukung Ahlul Bid'ah. Wasiullah Abbas, sama, yang memberikan rekomendasi kepada Ahlul Bid'ah Muhammad Al-Imam, yang memberikan rekomendasi kepada orang-orang Halabiyun. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang dia terjatuh ke dalam fitnah akan menjauhkan manusia dari agama. Maka tatkala kita benar-benar berpegang teguh mengikuti prinsip yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini yang akan selamat dari ikhtilaf, dari perpecahan. Barakallahu fikum. Kemudian buah yang kedua, tatkala orang tersebut dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana fittiba'i sunnati waluzumiha annajata minal firqati allati tawa'ada ahluha binar. Perhatikan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan selamat dari firqah-firqah yang diancam pelakunya dengan neraka. Orang tersebut akan selamat dari firqah-firqah yang pelakunya diancam dengan neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadisnya cukup panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taftariku ummati ala 73 millatan, kulluhum finnari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang keadaan umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum finnar, semuanya berada di neraka kecuali satu, kata Nabi. Kalau para sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah, siapakah satu kelompok yang selamat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabihi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Inilah yang selamat, yang selamat dari kesesatan. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah, di antara samarah hasil atau buah tatkala seorang dia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fil uzumi sunnati tahsilal hidayati wa salamati minal dhalal. Orang yang dia benar-benar mengikuti sunnah Rasul, orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hidayah dan akan selamat dari kesesatan. Orang tersebut akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, inni qataraktu fikum syai'aini lang tadhilu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qataraktu fikum, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian syai'aini, dua perkara, kata Nabi. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lang tadhilu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian benar-benar berpegang dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tersebut benar-benar berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan menyimpang selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia, fi hajatil wada', tatkala menunaikan ibadah hajatul wada'. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inni taraktukum fikum ma'in i'tasamtum bihi falan ta'dilu atau falan tadilu abada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia, wahai manusia, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian apabila kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, falan tadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga Imam Malik, Imam Darul Hijrah menyebutkan, kata beliau, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu mithlu safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhalafa anha halak. Nah, beliau menyebutkan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, as-sunnah yang namanya sunnah, petunjuk Rasul, itu seperti kapalnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah man rakibaha, barang siapa yang dia naik ke atas kapal, dia akan selamat. Artinya barang siapa yang dia mengikuti, benar-benar mengikuti sunnah Rasul, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat. Akan tetapi wa man takhallafa halak. Orang yang tidak mau masuk, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang binasa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayo al-mukminun rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang sangat penting. Seorang hamba sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama, sehingga bukan hanya sekedar mengikuti sunnahnya, tapi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Ayuhanas, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan juga sebagai bentuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Muhammad, إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, فَاتَّبِعُونِي. Ya. Orang tersebut kalau benar-benar mencintai Allah, syaratnya adalah فَاتَّبِعُونِي, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Maka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufiknya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari perkara-perkara bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.